bukan untukmu. Urungkan saja niatmu, sedikitpun ku tak menginginkanmu. Tak terbayang olehku jika harus mendua melewati surut waktu hidupku. Dirimu hanyalah seberkas kisah lalu. Tiada sanggup caramu menghias hati cinta. Semestinya lah kau ubah sikapmu. Jangan sempat berpikir jadikanku kasihmu.